بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan حتى لقد قام في نفسي أن كثيرا من الطلاب المتخرجين من جامعة الأزهر هم من هؤلاء الشاكين. Bahkan telah melekat dalam diriku bahwasanya banyak dari kalangan penuntut ilmu yang lulus dari Universitas Al-Azhar, mereka termasuk di antara orang-orang yang meragukan turunnya Isa alaihi salam dan bahwasanya Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal di akhir zaman. In lam yakunu minal munkirina laha, kalau tidak mereka mengingkarinya. وقد عرفت ذلك من مناقشتي لبعضهم شفهيا. Dan sungguh aku mengetahuinya dari perdebatanku dengan sebagian mereka secara lisan. وَمِنَ اتِّلَاعِي عَلَى فَتَاوَى بَعْضِهِمْ فِي ذَلِكَ, dan aku mengetahuinya pula dari penelitianku terhadap fatwa-fatwa sebagian mereka tentangnya. Wa ta'liqati akharina minhum ala ba'dil kutubi, dan aku juga mengetahuinya dari catatan-catatan kaki yang lainnya dari mereka terhadap sebagian kitab-kitab. Wa min ashhari haula'i asy-syekh Muhammad Abduh, fa innahu yaqulu fi hadith nuzul Isa alaihi salam taratan bi annahu hadith ahadin. Dan di antara yang paling masyhur dari mereka ini yaitu lulusan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, adalah Asy-Syaikh Muhammad Abduh. Sungguh ia berkata tentang hadis yang menunjukkan turunnya Isa alaihissalam, terkadang ia mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis ahad, yaitu hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan. Wahada hasba ilmihi bil hadithi, dan ini berdasarkan ilmunya tentang hadis. وَهُوَ مِنْ أَبْعَدِ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ عَنْهُ فِي نَقْدِي, dan Muhammad Abduh termasuk di antara para ulama di zaman ini yang paling jauh dari ilmu hadis sejauh yang aku ketahui. Wataratan yata'awwalu nuzulahu wa hukmahu fil ardi bighalabati rauhihi wa sarri risalatihi 'alan nasi. Dan terkadang Al-Syeikh Muhammad Abduh menta'wil turunnya Isa alaihissalam dan bahwa Isa alaihissalam akan menghukumi di bumi dengan bahwa kasih sayangnya dan kebahagiaan dalam risalahnya akan mendominasi manusia. Wa huwa ma ghalaba fi ta'limihi min al-amri bir rahmati wal mahabbati was-silmi, yaitu yang mendominasi dalam pengajarannya berupa perintah untuk berkasih sayang, mencintai dan kedamaian. Hakahu as-sayyidu Rashid Ridha fi tafsirihi al-mujallad ats-tsalitsi safhati 17 300. Sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sayyid Rashid Ridha di dalam tafsirnya jilid yang ketiga halaman 317. Wa ma'a annahu raddahu alaihi biqaulihi aqibahu. Bersamaan dengan bahwa Rashid Ridha membantah Muhammad Abduh dalam ucapannya tersebut dengan ucapan Rashid Ridha setelahnya, walakin zawahirul ahadithil waridati fi dhalika ta'bahu, akan tetapi zahir-zahir hadis-hadis yang datang tentang turunnya Isa alaihissalam menolak ucapan Muhammad Abduh tersebut. Fa innahu radda hadzal istidraka biqaulihi aqibahu aidan. Kemudian sungguh Rashid Ridha sendiri membantah komentar ini dengan ucapannya setelahnya juga. Wali ahli hadat ta'wili an yaqulu inna hadhihi al-ahaditha qad nuqilat bil ma'na ka aktsaril ahadithi wa naqilu lil ma'na yanqulu ma fahimahu. Dan bisa saja ahlu tafsir mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini telah dinukilkan secara makna seperti kebanyakan hadis-hadis, dan yang menukil makna hadis ia menukil apa yang ia fahami. Wasu'ila, yakni Muhammad Abduh, anil Masih Dajjali wa qatli Isa lahu, dan ditanya yaitu Muhammad Abduh tentang Al-Masih Ad-Dajjal dan dibunuhnya Ad-Dajjal oleh Isa alaihi salam. Faqala, maka Muhammad Abduh mengatakan, inna ad-dajjal ramzun lil khurafati wad-dajli wal qaba'ihi allati tazulu bitaqrir asy-syari'ati ala wajhiha. Sesungguhnya Dajjal hanyalah simbol terhadap mitos-mitos kedustaan dan keburukan-keburukan yang akan hilang dengan penetapan syariat sebagaimana mestinya. Wa minal gharibi anna hadha at-ta'wila sabaqahu ilaihi mudda'in nubuwati. Dan termasuk perkara yang aneh bahwasanya ta'wil ini, yaitu dimaknakannya Dajjal dengan simbol mitos kedustaan dan keburukan, ta'wil ini telah didahului oleh orang yang mengklaim kenabian, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadianiyu Al-Hindiyu, yaitu Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi. Wa karrarahu fi kutubihi wa rusailihi. Dan Mirza Ghulam Ahmad mengulang-ulangnya di dalam kitab-kitabnya dan risalah-risalahnya. Yaitu Mirza Ghulam Ahmad mendahului Muhammad Abduh dalam memaknakan Dajjal sebagai sebuah mitos, sebuah simbol terhadap mitos-mitos kedustaan dan keburukan-keburukan. Wa ma ashbaha hadha ta'wila bita'wilihi li ayatin kathiratin minal Qur'ani yuharrifuha wa yastadillu biha ala nubuwatihi. Dan betapa miripnya ta'wil ini, wa ma ashbaha hadha ta'wila, betapa miripnya ta'wil ini dengan ta'wil Mirza Ghulam Ahmad terhadap banyak ayat dari Al-Quran. Ia merubah ayat-ayat tersebut dan ia berdalil dengan ayat-ayat tersebut untuk menetapkan kenabiannya, kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Kata'wilihi liqaulihi ta'ala fi Isa, seperti ta'wil Mirza Ghulam Ahmad terhadap firman Allah Ta'ala tentang Isa alaihi salam, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Isa alaihi salam memberikan kabar gembira akan kedatangan seorang rasul. Dan aku, yaitu Isa alaihissalam, memberikan kabar gembira akan kedatangan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Faza'ama annahu huwal maqsudu biqaulihi Ahmadu. Maka Mirza Ghulam Ahmad menyangka bahwa dialah yang dimaksud dengan ucapan Isa alaihissalam Ahmad. Walahu min mithli hada asyai'ul kathiru. Dan Mirza Ghulam Ahmad memiliki ta'wil-ta'wil semisal ini yang sangat banyak. Wa fi ghayatis suhfi, dan berada pada puncak kelemahan. Kama qala sayyidu Rashid nafsuhu fi sadadi raddi alaihi fi mawdi'in akhara min tafsirihi al-mujalladis sadisi safhati thamanin wa khamsina faqala fihi. Sebagaimana As-Sayyid Rashid Ridha sendiri berkata tatkala membantah Mirza Ghulam Ahmad di tempat yang lain dari tafsirnya, jilid yang ke-6 halaman 58, ia berkata di dalamnya, وَقَدْ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ أَدْعِيَاءِ الْمَهْدَوِيَّةِ مِنْ شِيعَةِ إِيرَانَ كَالْبَهَاءِ وَالْبَابِي فِي اسْتِنْبَاطِ الدَّلَائِلِ الْوَهْمِيَّةِ عَلَى دَعْوَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ. Dan sungguh Mirza Ghulam Ahmad berjalan di atas jalannya orang-orang yang mengklaim Al-Imam Mahdi dari kalangan orang-orang Syiah Iran seperti Al-Baha dan Al-Bab. Al-Baha, Al-Bab ini julukan bagi sebagian tokoh Syiah Iran dalam mengambil pendalilan-pendalilan yang merupakan sangkaan belaka terhadap dakwahnya, dakwah Mirza Ghulam Ahmad dari Al-Quran. Hatta innahu istakhraja dhalika min suratil Fatihati. Sampai-sampai Mirza Ghulam Ahmad mengeluarkannya dari surat Al-Fatihah. Walahu fi tafsiriha kitabun fi ghayatis suhfi. Dan Mirza Ghulam Ahmad memiliki sebuah kitab tentang tafsir surat Al-Fatihah yang berada pada puncak kelemahan. Yadda'i annahu mu'jizatun lahu, yang ia mengklaim bahwa kitab tersebut merupakan mu'jizatnya. Faja'alaha mubashiratan bidhuhurihi, maka Mirza Ghulam Ahmad menjadikan surat Al-Fatihah sebagai kabar gembira akan kemunculan dirinya. Wa bi annahu huwa masihu hadhihi al-ummati. Dan bahwasanya dirinya adalah al-masih umat ini. Qala as-sayyidu Rashid aqibahu. As-Sayyid Rashid Ridha berkata setelahnya, wa innama fataha ala hadhihi al-ummati hadal bab al-ghariba min abwabi ta'wil al-Qur'ani wa tahrifi alfadhihi 'anil ma'ani allati wudi'at laha. ila ma'anin gharibatin la tushbihuha wa la tunasibuha. As-Sayyid Rashid Ridha mengatakan, hanya saja yang membuka terhadap umat ini bab yang aneh ini, berupa bab-bab mentakwil Al-Quran dan merubah lafaz-lafaznya dari makna-makna yang diletakkan untuknya kepada makna-makna yang asing, yang tidak menyerupai makna-makna tersebut maupun tidak sesuai dengannya, adalah ulaika zanadiqatu minal majusi. Orang-orang zindik tersebut dari kalangan majusi. Wa a'wanuhumul ladhina wada'u ta'alima firqil batiniyati. Dan para penolong mereka yang meletakkan pengajaran-pengajaran kelompok batiniyah, farajat hatta inda kathirin minas sufiyyati, sehingga madhab batiniyah menjadi laris bahkan di kalangan banyak orang-orang sufi. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala akan mengomentari ucapan Rashid Ridha ini, insyaallah kita baca dalam pertemuan setelahnya. Namun sedikit koreksi penerjemahan saya tadi di awal majlis pada kalimat wali ahli hadat ta'wil, tadi saya menerjemahkan dengan dan ahlu tafsir dan seterusnya. Yang benar dari konteks setelahnya, wali ahli hadat ta'wili an yaqulu, dan orang-orang yang berpendapat dengan ta'wil ini, mereka bisa saja mengatakan, ini penerjemahan yang lebih tepat, dan yang dimaksud dengan ta'wil ini adalah memaknakan Dajjal sebagaimana yang dimaknakan oleh Muhammad Abduh, bahwa ia sekedar simbol terhadap mitos kedustaan, keburukan dan yang lainnya, dan Isa alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam hanyalah simbol akan hilangnya mitos kedustaan dan keburukan-keburukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.